Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ya silakan di cek ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadan wa ibn Maliki Ahmad rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihi almustakmin asyrafa wa astainullah bi alfiya maqasid nahwi biha mahwiya. Qarribu al-aqsa bi lafdhil mujazi wa tabsutu al-balla bi wa'din munjazi. وتبتدي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن موتي وهو بسبك هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي به باطن وفرا لي ولو في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفيل ثم حرف الكلم واحد كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء والمسند الاسم تمييز حصل في تفعل توعدت ويفعل ونون يكبرن فيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارع يلي لم كيشم وما ذي الافعال بالتمييز واسم بدون فيل الامر امر فهم والامر ان لم يكن النون مع الف واسم نحو صهو هي هل والاسم منه مغرب ومبني لشبه مره بمدني الشبه الوضعي في اسمه تناول معناه فيما توفي هنا وكان يابة عليه بلا تأثر وقف قول أسلا مورب الأسماء مغد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفي الأمر المضي بني وعرب مضاريا عريا من نون توكيد مباشي ومن نون ناتم كيرون منفوت كل حرف مستيق للبلا ولست في مبنى نسكنا من لفة وذكس وضم كين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسب جعلنا رابا اسم وفي لنحو ونهابا والاسم قد خصص بالجري كما خصص الخفير بأن ينجزما فارفع بضم وانسبا فاذا وجر كسر كذكر الله عبده يسر والزم تسكين وغير ما ذكر يلوب نحو جاء اخو بنين من رفع بواب وانسبا بالالف وذر بيا اما من الاسماء عصف من ذاك ذو انسوبة ابانا والفم حيث المنو من بانا ابو نحو هم كذاك وهن والنص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليا ينذر قصرها من نفسه الناشر اشهد الله لربي يضفنا لا لياك جاؤه وبيك تعتلى بالالف ارفع المثنى وكلا اذا بمدمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وبنتين يجريان وتخلف الياء بجميعها لا لي جورا ونسبا بعد فتح قدوري فارفع بواو نبي وجر وانسي بسار مجامر عامر مذمي ومذبي وشبه ذي نبي شنا بابه لك والأهلون وبابه لك والأهلون أولو عالمنا إليون وأرضنا شد وسنون وبابه ومتحين قد يريد الباب وإن قوم يطرد ونون مجموع ما به التحق فابتغى كل من بكسره نطاق نون ما ثني والملحق به بأقصد قد عملوه فانتبه وما بتوالف قد جميع يكسر في الجهر ونو في النسب مع كذا أولاة ولا رسم قد جوه الكادريات في إذا أيضا كبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لا يضف ما لم يضف أو يكب بعد الرتب وجعلنا يفعلان لونا رفعا وتدئين وتسألون وحذفها الجزم والنصب سماك لم تكوني لترومي مذما وسمي مترا من الأسماء ماك المصطفى والمرتقي مكارما والأول يراب في قدر قدمي هو الذي قد كسرا والثاني منكوس ونصبه ظهر ورفع يون وكذا أيضا يجر وأي فيل آخر منه ألف أو أو نو يون فموطل نوري فالألف أنوي في غير الجزم وابن اسمه وكان يد يرمي ورفع في من ويحذف زاجما ثلاثه نذق بهم من لازما نقلة قابلة المؤثرة واقم وكما كذكر وغير ما معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة وحضورك أنت وسمي بالضمير وذو اتصال منهما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء منها من سليم والياء وليا أيها المنصري ما ملك وكل مدبر له البناء يجيب لفظ ما جر كلفظ ما نسيب للرفع والنسب وجرنا صلاك عارف بنوى فإننا نلى المناء وألف والواو والنون لما غاب وغير غام وعلما ومن ضمير رب ما يستطر كفعل وفق نغتب تشكر وذو ارتفاع وفصال أنه وأنت والفرو لا تشتبه وذو انتصاب في فصال جو إلي والتفريق ليس مشكلة في اختيار لا يجي المنفصل إذا تأتى أن يجي المتصل وصل في سلها سلني ما أشبه في كنته الخلف تما كذا قيلتني اتصالا أختار غير اختار انفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم الماشيط في انفصالي في اختيار لا في اتحاد الرتبة للزم فصلا وقد يبيه الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفيل تزم دون لقاية وليس قد نذيم وليتني فشا وليتني دار ومع لعل أقص وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا أفي لدني لدني قل وفقتني وقد الحث وآذا قد يفي اسم يعين المسمى مطلق علمه كجعفر وخرنق وقرن وعدل ولاهك وشرق وهيلة وواشك واسم عطاء كنية وقلق قلبا وآخرا داء سواه صاحبا ويكون مفردين فاذف حتما وإلا أتبي الذي رضف ومنهم من قول كفد وعزات وترجال كسعادة وأودات جملة ومسير كبادة بغير تم وربا وشعب العالم ذو الإضافة كعبد شبج وأبي كحافة ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعلام الأشخاص الأفضل وهو عام ووضعوا لبعض الأجناس عالم كعلام الأشخاص الأفضل وهو عام من ذاك ومهنة الأقرب هكذا توالات للثعلب ومثاله بعرة للبر للمبر كذا فجار عالم الفجر بذل مفرد مذكر أشير بذي وذي تعالى الأنثى قصير وذاني تاني لمثل المرتفع وفي سوى وذين تاني الكرتتي وبي أولى شير جمع وتقوى لدى البوت انتقى بالكهف حرفا دون لام منهما ولم إن قدمتها ممتنعه وبهنا وهنا شيلة دان المكان وبه الكهف سلا وبهنا وهنا شيلة دان المكان وبه الكهف سلا في البودي وفي ثمفو أو هنا وبهنالك انتقن وهنا وصول أسماء الذي لم تلق وليا إذا ما ثني لا تط به بل ما تلي أول العلامة ونون انتشر فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك كسدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا بعضهم بالواو رفع والنطق باللاتي واللائي كالذي باللاتي واللائي التي قد جمعا واللائي كالذين نزرا وقعا ومن وما والساوي ما ذكر هكذا ذو إن تطي إن شهر ومن وما وال ومن وما وال ساوي ما ذكر هكذا ذو إن تطي إن شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أدى تواتو وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أدى تواتو ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلقوا في الكلام وكلها يلزم بعد السلاح على ضمير لا مشتملة وجملة نوشبها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وجملة نوشبها الذي وصل به كمن إن الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة على قول أبو رب الأفعال قل أيما كما وربت ما لم تضب وصدر وصلها ضمير حذف أي كما وربت ما لم تضب وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أبرم مطلقا وبعضهم أبرم وفي ذا لحظة أي غير أي يكتفي إن يسطى الوسط وإن لم يسطى الفتح فوت نزل وأبو أي يهتزل إن صلح الباقي الوسط مبني والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن تصب في إن أو وصف كما نرجو يهب كذا حذف ما في وصف في طاق أنت قاض بعد أمر من قضاء كذا الذي جر من الموصوف لجر كمر بالذي مرض فهو بر الحرف تعريف إن اللام فقط فنمت عرفت قل فيه النمت فنمت عرفت قل فيه عرفت فنمت عرفت قل فيه النمت وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري وتبت النفس يا قيس السري كذا وتبت النفس يا قيس وبعد الأعلام عليه دخل لنمي ما قد كان عنه الكلا كالفضي بحارت والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يسير على من من الغلبة وقد يسير على من بالغلبة مضاف وقد يسير على من بالغلبة مضاف أو مصوب للقلق العقبة وحذف الانتي إن تنادي أو تضيف أو جيب في غير ما قد حذف مبتدا زيد عاذل خبر إن قلت زيد عاذل من اعتذر أول مبتدا وثاني فاعل اغتنى في أثار ذاني فاعل اغنى فاعلنا في أسار داني وقصة استفهام النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد كوراني cepatannya sedikit biar enak jelas مبتدأ زيد وعاذل خبر يا عارف همزة مبتدأ خبر مقدم مرفوع ولم تر فيه ضمة ظاهر لآخره زيد مبتدا مؤخر مرفوع ولم تر فيه ضمة ظاهر لآخره وهو حرف عطف عادل مبتدا مرفوع ولم تر فيه ضمة ظاهر لآخره خبر مرفوع ولم تر فيه ضمة ظاهر لآخره ضمة ظاهر لآخره di sini عذر apa مسوغينه sehingga dia boleh datang sebagai مبتدا dalam kondisi نكرة عطفني المعرفة قصيدة به لفظ ya, karena dia dimaukan lafadznya wa'adzir, maksudnya lafadz adzir khabar gitu. Apa maknanya mubtada zaidun wa'adzir khabar? Zaid adalah mubtada dengan adzir adalah khabar. Ya. In qulta zaidun adzirun man i'tadhar. Dirab. In harfa harfu syatin kulta fi'il madi mabni al sukun itusali bidomi rafin taharik wata domirun mutasun mabni al fatih fi madi rafin fa'il wa jumlatun fa'il fi mahali jazmin apa? Fi'il syat jumlah apa? Fi'il fa'il enggak fi'ilnya saja Allah syarat itu qala itu fi'il madi mabni al sukun fi mahali apa? Jazmin fi'ilnya saja terus Zaidun mub Zaidun mutada marfu atrofi thumma hadirun khabar fi Zaid. Mani atadar? Mani atadar man ismu usul mabni ala sukun wa hurika bikasih li tiqai sakinain. Mani ala sukun fi mahali? Fi mahali fi mahali? Mahali nasbin. Nasbin sebagai? Mahfuli adir. Mahful bih. Terus? Iqtadara fi'il madhi mabni al-fathi. Terus? Lah ma'lum ni'rab. Ya fa'iluhu. Fa'iluhu tamir mustan fi'i jawasan takdiruhu wa ya'udu ila man. Ya al-jumlah al-fi'li ya. Wa jumlah tu'filah syatul mausul. La mahala laha. La mahal minal wa'rab. Minal i'rab. Mana mahfulnya kultu? Jumlah Zaid. Jumlah Zaidun adirun man i'tadar. Ini jumlah. Apa? Maqulul qawl. Pada mahalnya apa? Nasab. Apa mana? Ya mana di sini jawaban innya? In qulta Zaidun adirun man i'tadar. Mana jawaban innya? Mahduf. Mahduf. Apa takdirnya? In qulta Zaidun adirun man i'tadar. Fa Zaidun. Terus? Fa Zaidun mubtada wa adirun khabar. Iya. In qulta Zaidun adirun man i'tadar. Fa Zaidun mubtada wa adirun khabar. Wa awalun mubtada'un wa thani. فاعل نغنى في اثار داني يا رب اول مبتدا في مبتدا مرفوع وعلامه رفعه في الضمه الظاهره على اخره يا مبتدا مبتدا خبر مبتدا وعلامه رفعه في الضمه الاخره الضمه الظاهره على اخره يا كناب اول دي sini مبتدا نكره apa مساويرنya مساويرنya yang membolehkan dia datang sebagai mubtada dalam keadaan nakirah. Apa? Karena dia diatofkan kepada yang ma'rifah. Asan itu ma'rifah. Itu yang membolehkannya. Dia nakirah cuma diatofkan kepada yang ma'rifah asani. Maka dia diperbolehkan. Terus. Wasani wawu. Wasani. Wawu. Wawu la'atof. Ya. Asani. Asani mubtada. Ada. Walamatu rafi al-dhammah al-muqaddarah ala liya. Ya. Fa'ilun. Fa'ilun. Khabar mubtada. Ya. Aghna fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath'i al-muqaddarah. Ya. Jumlah fi'liyah. Ya. Jumlah fi'liyah sifatun li fa'il. Ya. Aghna fa'ilnya mana aghna? Fa'ilnya aghna. Fa'iluhu dhamirun mustatirun. Takdiruhu. Takdiruhu huwa. Ya'ud ila. Ya'ud ila fa'il. Ya. Fi atharin dhani. Fi harfu jar wa majruruhu qawlun mahdhuf. Ya. Terus asarin takdiruhu, takdiruhu, takdiruhu fi fi qaulika fi qaulika asarin dhani asarin dhani hamzah hamzah hamzatul istifham ya yeah. Sarin mubtada'un ya yeah. Marfu' marfu'un wa alamatu rafi adhamma al-muqaddarah al-ya yeah. Al-mahdhufah ya yeah. Wa huwa ismu fa'il ya yaf'al apa ya'mal ya'mal amal fi'l ya yeah. Sarin itu simbal ya'mal amal fi'l itu apa yarfa'u yarfa'ul fa'il yarfa'ul fa'il wa yansibu maf'ul bi ya zani zani maf'ul fa'ilun sadda masadda al khabar mar mar marfu wa alamat marfu atau mabni mabni mabni ala ala al alif fi mahalli apa fi mahalli raf'in ya raf'in ya san jumlah sadin zani mahalnya apa berarti fi mahalli jar asarin daninya tadi kan dia dimasuki qaulika katanya. Berarti apa? Maqulul qaul pada mahalnya nasab. Kalau seandainya antum menakdirkan tadi ada fi qaulika ya mahdhuf. Ya. Tapi kalau antum melihatkan lafadznya, ya dia pada mahalnya jar. Kemudian waqis ya. Waqis wa kasifhamin nafyu. Waqis wa kasifhamin nafyu. Wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Ya, waqis. Tahu? Nah, tadi maknanya apa? Belum dijelaskan maknanya ya. Wa awwalul mubtada tadi. Ya, Rafif tadi apa maknanya apa tadi? Wa awwalul mubtadaun terjemah coba maknanya apa? Jelaskan. Wa awalun mubtada'un. Kata yang pertama adalah kedudukannya sebagai mubtada, sedangkan kata yang kedua adalah ya, fa'il yang bisa menggantikan posisi khobar pada ya, perkataanmu asarin dzani. Iya, asan. Kemudian di sini yang perlu saya tambahkan, fa'il tidak ya, tidak dihususkan dengan fa'il. Marfu' pokoknya enggak mesti fa'il. Ini sekedar contoh saja. Sehingga naibul fa'il pun bisa, amadrubun dzani bisa. Ya. Enggak mesti apa fa'il, yang penting marfu' dia. Apakah sebagai fa'il ataupun naibul fa'il. Ya, terus waqis. Al-waw huruf 'athfin. Ya, huruf 'athfin. Qis. Qis fi'lu amrin mabniun 'ala sukun. Wa ya, fa'iluhu dhamirun mustatirun fi wujuban taqdiru anta. Wa kana ya waqas istifhamin nafyu. Waw huruf 'athfin. Waw istinafiyah. Istinafiyah. Kelihatan dari maknanya itu. Qis. Dan kiaskanlah. Maksudnya apa kiaskanlah? Kiaskanlah dengan dua contoh yang telah lewat tadi. Dengan apa? Zaidun 'adzirun. Dan apa? Asarin dani. Dikiaskan dengan dua contoh ini. Yang lainnya. Yang lainnya. Ingat ucapannya Al-Azhari di KWKB itu. Eh? Al-Zaki idrik di misalin wahid. Ma'ala idrik al-Ghabibi. Mi'ati. Eh? Di mi'ati. Amsilah ya. Atau di mi'ati misalin ya. Faham kan maknanya? Ya, jadi fahami ya. Jadi kiaskanlah dengan dua contoh ini. Yang lainnya. Terus, wa kasifamin nafyu tadi wa istinafiyah. Kasifami al-kaf harfu jarin atau al-jar wal majrur. Kasifami al-jar wal majrur kaf. Terus rinci. Al-jar wal majrur kaf ya, harfu jarin ya. Wa istifham ismu majrur ya, alamatu jarrihi kasrah ala akhiri ya. Muta'alliq al-jar wal majrur. Wajar wal majrur muta'alliq mahdhufin khabar muqaddam. Khabar muqaddam an-nafyu. An-nafyu mubtada mu'akhar. Iya. Marfu'. Marfu' bi rafi dhammah wa ala akhirih. Iya. Apa maknanya wa kasifa min nafyu? An-nafyu kal istifham. Dalam maksudnya dalam apa? Nafyu seperti istifham fi jawazi kauni kana sifah mubtada'an. Si jawazi i'timad madza as-sifah. Iya. Alaihi wa ilaihi. Bolehnya sifat itu bersandar kepadanya. Iya. Kalau dalam contoh kan istifham asarin dzan. Kalau di sini nafi. Jadi nafi juga sama seperti istifham. Bisa dijadikan tempat bersandarnya sifat yang datang sebagai mubtada. Kemudian setelahnya wa qad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Ini duduknya enggak ada sih teratur. Ya waqad yajuzu ya waqad yajuzu wa al wawu harfu 'athfin qad harfu taqlilin. Ya terus yajuzu yajuzu fi'lun mudhari'un marfu. Terus wa alamatu rafi'i adhammatu ala akhirih. Adhammatu zahiran ala akhirih. Atau kalau mau disebut ambilnya li tajarrudi minan nasib wal jazim. Nahu nahu nahu fa'il ya, terus fa'ilun marfu' wa alamatu rafi'i adhammatu dhahirah ala akhirih. Ya, terus fa'izun mubtada marfu' ya, wa alamatu rafi'i adhammatu dhahirah ala akhirih. Ya, kemudian ulu fa'ilun marfu' wa ala wa ya. Ya, terus wa alamatu rafi'i apa al waw. Al-waw niyabah. Niyabah ni ad-dhamma. Ya annahu min mulhaq jama bi jam'il mudzakkari salim. Dilewat tuh. Wa huwa ulu huwa mudhaf ar-rasad mudhafun ilaih. Ya. Ar-rasad mudhaf ilaih. Jumlah faizun ulu rasad i'rabnya bagaimana? Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Ulu rasad mani ashabul huda. Ashabul huda orang-orang yang terbimbing. Kemudian setelahnya yaqi mubtada. Dari sini diketahui ada berapa macam? Dua macam. Ada dua macam. Yang pertama mubtada lahu khabar. Mubtada yang memiliki khabar. Contohnya apa tadi? Zaidun. Zaidun Adirun. Yang kedua. Mubtada lahu sadda masdar khabar. Fa'il sadda masdar khabar. Mubtada lahu fa'il sadda masdar al-khabar. Contohnya apa? Aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Ya, nanti setelahnya, belakangnya. Sebutkan syarat-syarat atau tiga syarat dari diperbolehkannya wasuf jatuh sebagai mubtada. Yang pertama, ayyakuna muta'ammidan 'ala istifhami. Jangan baca ya. Ya. Hafal kan? Hah? Baca atau hafal? Terjemahnya aja sudah lah. Biar baca ya. Apa? Yang pertama, ayyakuna wasfan i'tamadan 'ala istifhamin aw nafi. Hanya kuna al-wasuf mu'tamidan ala istifham aw nafyin, agar sifat itu bersandar pada istifham atau nafi. Yang kedua, raf'an. Masa raf'an, rafi'an gitu. Rafi'an domir. Ya, rafi'an an yarfa'a fa'ilan zahiran aw domiran munfasilan. Ya, an yarfa'a fa'ilan zahiran aw dhamiran munfasilan, agar dia merafa'kan apa? Fa'il yang zahir atau dhamir yang munfasil. Yang ketiga, ayatimal kalam. Ayatimal kalam belum selesai. Bi marfu'ihi. Ya, bi ya. Dengannya atau bi marfu'ihi. Coba diulang ikhwan tiga syarat tadi kan. Sebutkan yang pertama, sifatnya bersandar kepada istifham atau nafyu. Ya, kedua, Faruk sam. Sempurnanya kalam dengan marfu'nya. Terus yang tengahnya, agar sifat itu merofakkan fa'il yang zahir atau non fasil. Apa? Belakangnya ganti. Tulangi dulu tiga syarat tadi. Asraf. Urutannya. Al-awwal an yakuna mu'tamidan 'ala istifhamin aw wasfin. Ahsan. Ats-tsani an yakuna rafi'an ya. Lifa an yakuna ya. Yarfa'u fa'ilan aw dhamiran munfasilan. Ya. Salis an yakuna tamul kalam. Hanya kuna al-kalam tam. Hah? Tatimul kalam. Iya. An apa? Tamul kalam. Tamul kalam bisa. Hanya kuna al-kalam apa? Taman bi itu. Taman ya. Bi. Sempurna dengannya. Ya. Ya, bisa dengan ungkapan yang lain. Ya. Kemudian setelahnya. Aqaimun abawahu Zaidun. Aqaimun abawahu Zaidun. Boleh enggak di sini qaim dia rasulai mubtada? Alasannya? Karena belum sempurna jumlahnya. Suaranya mana? Karena belum sempurna jumlahnya. Belum sempurna dengan mas, sudah sempurna ini. Aqaimun abawahu Zaidun. Sudah sempurna ini. Boleh enggak dijadikan di situ qaim sebagai mubtada? Tidak boleh. Kenapa? Belum mufid. Belum mufid. Belum mufid. Sudah ada mufid ini. Aqaimun abawahu Zaidun. Apakah Zaid kedua orang tuanya berdiri? Sudah mufid loh. Coba sampingnya Umar. Ah, Umar. Oh, belum sempurna tuh. Kalam. Karena abawahu domirnya belum ada tempat kembalinya. Ya, karena kalam kalau berhenti sampai aqaimun abawahu ya tanpa zaid itu belum sempurna. Ya, belum sempurna dengan marfu'nya saja. Belum. Masih butuh yang lain. Zaid tempat kembalinya dhamir. Ya, sampingnya. Aqaimun maqama. Ya, apa tadi? Contoh yang telah disebutkan kemarin? Hah? Yang wala qaid siapa hafal? Ma zaidun qa'imun wala qa'id. Ma zaidun qa'im wala qa'id. I'rabnya bagaimana? Ma zaidun qa'im wala qa'id. Ma zaidun Ma nafiah. Zaidun. Zaidun. Ya. Zaidun mubtada. Mubtada. Terus. Qa'imun. Mubtada marfu bi dhamma. Qa'imun. Qa'imun. Khabar. Khabar. Jangan ragu. Wawu. Wawu atas. La. La nafiah. La nafiah apa? Zaidah, tambahan. Ini taukid. Qa'idun. Qa'idun. Fa'il. Fa'il. Fa'il, mana fi'ilnya? Ma'tuf dia. Ma'tuf kepada qa'im. Ini ma'tuf. Ma'tuf mufrad ala mufrad. Boleh enggak qa'id di sini dijadikan mubtada? Kemudian bomir yang ada padanya dijadikan sebagai fa'il sadda masadda khabaroh. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Karena bomir mustatir. Karena fa'ilnya bomir mustatir. Mustatir sudah. Gitu kan? Iya. Kan dikiaskan ya semua penafian apakah dengan huruf atau dengan isim. Juga istifham dengan huruf dan dengan isim, dengan kaifa, mata, man, bisa. Umum ya, umum. Ya. Kemudian siapa yang bisa, yang hafal, bisa menyebutkan ucapan penyair, syahid dari penyair ya tentang pembahasan ini. Ya. Siapa yang hafal? Ashraf ini yang hafal, Ashraf. Ya. Ghairillahin adaka fatarillahu. Ghairu lahin idaka. Ghairu lahin idaka fatarillahu wa la tarir bi'aridi silmi. Wa la tarir bi'aridi silmi. Ya, bi'aridi silmi. Bi'adir bi'aridi silmi. Ghairu lahin idaka fatarih Allah huwa wa la tarir bi'aridi silmi. Asin bi silmin aridin. Itu idhafah. Apa? Sifat ila mausufih. Asin bi silmin arid. Perdamaian yang terjadi. Ya, kemudian lanjutkan. Di khusus dikumpulkan ya satu tulisan khusus kita tentang sawahidnya dihafalkan juga. Fa ghairu mubtada itu kan? Ya, di antara syahid dari ucapan penyair adalah ghairu lahin idaka fattarih fattarihillah wa wala taghtarir bi'arid silmin. Di fak di sini roknya dipecah. Tanya fala taghtar ya kan? Dipecah ya taghtarir. Ghairu lahin idak. Musuhmu tidak lalai. Ghairu lahin. Ya. Lahin. Lahin apa ya Rabnya? Ghairu. Mubtada marfu' bil ibtida' wa alamat rafi' dhamma dhahir 'ala akhirih wa mudhaf lahin mudhafun ilayh. Dan dia ismu fa'il ya'mal 'amala al-fi'l yarfa'u al-fa'il wa yansibu al-maf'ul. Lahin isim fa'il dirafa lahayalhu. Lahin isim fa'il. Ya. Seperti madda yamuddu madun. Idaka fa'il. Sadda masadda al-khabar marfu' wa alamat rafi' apa? Dhamma dhahir 'ala akhirih. Kau mudhaf ke mudhaf ilayh. Ya. Faghairu mubtada'un. Maka ghair mubtada'in Rabbnya. Walahin mahfudun bil idhafah. Dan lahin dikhafudkan dengan sebab idhafah. Meskipun yang lebih kuat apa? Mahfudun bil mudhaf. Karena itu amil yang lafzi. Dan idhafah amil yang ma'nawi. Wa idaka fa'il bilahin. Adapun idak adalah fa'ilnya lahin. Sadda masadda khabar ghair. Yang dia menutupi khabarnya ghair. Menutupi atau mencukupi khabarnya ghair. Menempati posisi khabarnya ghair. Wa mitluhu qawluh. Yang semisal ini juga ucapan penyair yang lain. Ghairu ma'sufin. Ah, saya baca sekali. Siapa yang hafal? Katakan. Ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadhi bilhammi walhazani. Ya, terjemahkan. Ya. Ghairu ma'sufin ala zamanin yanqadhi bilhammi walhazani. Tidak usah disesali waktu yang berakhir ya dengan segala macam ham, kegundahan dan kesedihan. Khairu ma'sufin ala zamanin yanqadhi bil hammi wal hazani. Ya, siapa hafal? Ya. Nah, saat yang lain. Coba. Ya. Ya. Ya, penting paham maknanya insyaallah hafal. Hafal, ikhwan. Ya. Hasan. Ya, cepat kan? Ya. Ghairu ma'sufin, tidak perlu disesali atas waktu yang berakhir dengan beragam kedukaan dan kesedihan. Di sini saja mana? Ma'sufin 'ala zamanin, naibul fa'ilnya dzaraf apa? Jar majrur bentuknya. Bentuknya jar majrur. Lihat di sini penjelasannya. Fa ghairu mubtada'un wa ma'sufun mahfudun bil idhafah. Ghair mubtada'. Ya. Marfu' ma'suf dikhafadkan dengan sebab idhafah. Dan 'ala zaman jar majrur pada mahalnya rafa'. Ya. Jar majrur pada mahalnya rafa' bi ma'suf. Dirafa'kan ala ma'suf. Liniabatihi manabal fa'il, karena dia menggantikan posisi fa'il. Ya, wa qad sadda masadda khabar ghair, dan sungguh dia telah menempati posisi khabarnya ghair. Jadi jar majrur pada mahalnya apa? Rafa'. Sebagai apa? Naibul fa'il sebagai ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. 'Alaihim jar majrur pada mahalnya apa? Rafa', naibul fa'il dari maghdub. Ya. Waqad sa'ala Abu al-Fath ibn Jinni waladahu an i'rab hadhihi al-bait fartabaka fi i'rabih. Dan sungguh Abu al-Fath ibn Jinni, seorang ahli nahwu ternama, pernah mengetes anaknya tentang i'rabnya bait syair ini. Ghairu ma'sufin 'ala zamanin yanqudhi bil hammi wal hazani fartabaka fi i'rabih. Maka bingung dia dalam mengi'rabnya. Ya. Anda enggak bingung? Iramnya jelas ya. Yang qadhi, iram sebagai apa? Yang qadhi sifatkan dari zaman. Karena dia datang setelah nakirah. Zaman yang terakhir bilhammi, kedukaan dan kesedihan. Al-jar wal-majrur muta'alik bi yang qadhi. Wa madhabul basriyin illa al-akhfasha. Madhabnya orang-orang Basrah kecuali al-akhfash. Dia termasuk orang Basrah, cuma seringkali ya berbeda pendapat dengan orang Basrah. Anna hadzal wasfa la yakunu mubtada'an illa idza tamada 'ala nafyin aw istifhamin. Pendapat orang-orang Basrah dan juga Al-Fash adalah bahwasanya al-wasf sifat tidak bisa dia jatuh sebagai mubtada kecuali kalau dia bersandar pada nafi atau istifham. Di sini ada catatan kaki dari Syekh Muhammad Muhyiddin, bagus nih. Panjang juga ini. Dibaca perlu saya cepat ya. Cepat ya. Satian. Mazhab jama'ah min an-nuhat annahu yajib an yakuna al-fa'il alladhi yarfa'uhu al-wasf al-mu'tamad isman zahira. Ya. Mazhabnya sekelompok ahli nahwu adalah bahwasanya wajib agar fa'il ya yang dirafa'kan oleh wasf agar fa'il yang dirafa'kan oleh wasf al-mu'tamad yang dia wasf ini bersandar pada nafi atau istifham isman zahira. Harus fa'ilnya berupa isim yang zahir. Wala yajuzu an yakuna dhamiran munfasila. Dan tidak boleh bentuknya dhamir munfasil. Madzhab siapa ini? Jama'ah minan nuhat. Sekelompok ahli nahu. Ya, mereka berpendapat bahwasanya fa'ilnya wasf yang dia bersandar kepada istifham atau apa? Nafi harus berupa isim zahir. Tidak boleh berupa dhamir munfasil. Fa'in sumi'a madzahiruhu dhalik fahuwa mahmulun ala anna al-wasfa khabarun muqaddam wa dhamir mubtada. Kalau didengar apa yang mengesankan seperti itu secara zahir, maka dia dibawa kepada bahwasanya wasofnya sebagai khabar muqaddam dan dhamirnya sebagai mubtada muakhir. Wa inda haulai annaka idza qulta amusafirun anta, di sisi mereka sebagian ahli nahwu adalah bahwasanya engkau apabila engkau berkata musafirun anta, shahha hadzal kalam arabiyatan, benar kalam ini menurut bahasa Arab. Walakin yajib an yakuna musafir khabaran muqaddam, hanya saja harus musafir di sini dijadikan sebagai khabar muqaddam di sisi mazhab sekelompok ahli nahwu ini. Wa anta mubtada'an, dan antanya sebagai mubtada muakhara yang diakhirkan. Wal jumhur, sedangkan jumhur, nah wal jumhur ala annahu yajuzu an yakuna al-fa'ilu al-mughni 'anil khabar al-mughni 'anil khabar dhamiran barizan kama yakunu isman dhahira. Sedangkan pendapat jumhur mayoritas ahli nahwu adalah bahwasanya boleh ya fa'ilnya wasf itu ya, an yakuna al-fa'il al-mughni 'anil khabar, agar fa'il yang mencukupi dari khobar itu berupa dhamir yang bariz. Boleh, dhamir bariz, dhamir munfasil. Kama yakunu isman dhahir, sebagaimana boleh pula dengan isim dhahir. Wala mahalla liinkari dhalika alaihim. Ya. Ba'da wurudihi fi syi'ril arabi as-sahih, dan tidak ada tempat untuk mengingkari hal itu atas pendapat jumhur. Setelah datangnya hal itu dalam syair bahasa Arab yang sahih. Dan juga ada dalam Al-Quran. Al-Karim yang mulia ibarat ungkapan-ungkapan yang la yajuzu fiha arabiyatan an tuhmal ala ma zakaru min at-taqdim wa ta'khir. Juga datang dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan yang tidak boleh pada ungkapan-ungkapan tersebut secara bahasa Arab untuk dibawa ala ma zakaru di atas pendapat sekelompok ahli nahwu tadi yang disebutkan di awal tadi min at-taqdim wa ta'khir, dari mendahulukan khabar dan mengakhirkan apa? Mubtada. Ah, nyambung ini? Nyambung enggak? Ya, nyambung ya. Ya, nyambung enggak? Ki. Ya, saya cepat catat ngaki. Ya. Fa min dzalika qaulu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah Ta'ala, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Apakah engkau benci kepada sesembahanku wahai Ibrahim? Lihat di sini, "Araghibun anta." Kalau menurut jamaah an ahli nahwu yang disebutkan di awal tadi, i'rabnya araghibun sebagai araghibun. Sebagai khabar muqaddam, antanya mubtada. Sedangkan menurut jumhur, boleh enggak di'rab araghibun sebagai khabar anta sebagai mubtada? Enggak boleh kalau dalam contoh ini ya. Kalau dalam contoh ini enggak boleh, ada penghalangnya. Kalau di contoh yang lain mungkin bisa. Seperti aqaimun Muhammadun. Masih bisa aqaimun sebagai khabar muqaddam. Muhammad sebagai apa? Mubtada. Tapi kalau dalam contoh ini enggak bisa. Harus raghib di'rab sebagai apa? Mubtada, anta sebagai khabarnya. Idh law ja'alta raghibu khabaran muqaddaman wa anta mubtada muakhara la lazima 'alayhi al-faslu baina raghib wa ma yata'allaq bihi wa huwa qawluhu 'an alihati bi ajnabiyyin. Nah, alasannya adalah seandainya kau jadikan raghibun sebagai khabar muqaddam dan antanya kau jadikan sebagai mubtada muakhar, ini melazimi adanya pemisah antara raghib, ya, antara raghib dengan muta'alaknya. Muta'alaknya raghib apa? An alihati raghiba'an. Maknanya apa? Benci kalau raghiba'an. Kalau raghiba fi, cika, cinta, suka. Raghiba'an, benci. Ya. Ini melazimi adanya pemisah antara raghib dengan muta'alaknya, yaitu an. Dipisahkan oleh anta, yang anta ini ajnabi, asing. Ya. Wahu anta, yaitu anta. Dipisahkan oleh kata yang asing, yaitu anta. Kenapa? Li'annal mubtada binisba lil khobar ajnabi minhu. Karena yang namanya mubtada pada kaitannya dengan khobar itu adalah ajnabi bagi khobar. Kenapa? Kenapa yang namanya mubtada itu khobar, mubtada itu asing bagi khobar? Idla, mana tadi? Idla amala lil khobar fihi ala sahih. Karena yang namanya khobar tidak ada amalan pada mubtada menurut pendapat yang sahih. Enggak ada amalan kan? Beramal enggak khobar pada mubtada? Enggak, berbeda dengan mubtada. Beramal pada khobar. Sehingga asing ini yang namanya mubtada di sisi khobar, karena khobar enggak bisa beramal pada mubtada. Wa la yalzam syai' min dzalika idza ja'alta anta fa'ilan. Ah, ini kelaziman ini tidak ada. Kelaziman yang merusak ini tidak didapati kalau engkau jadikan anta sebagai fa'il. Kenapa? Karena al-fa'il bin nazar ila al-amil fihi laysa ajnabiyan min. Karena fa'il, ya, fa'il bin nazar ila al-amil fi, apabila memandang kepada amilnya, itu mubtadanya, laysa ajnabiyan minhu, maka dia bukan ajnabi. Nah, itu. Sini fahami enggak kira-kira ini? Jadi araghibun anta an alihati ya Ibrahim, enggak boleh antum i'rab raghibun dalam contoh ini, tanya semisalnya untuk raghib sebagai mubtada, anta sebagai khabar. Ya, kelazimannya kenapa? Karena kelazimannya antum pisahkan antara raghib dengan apa? Muta'allaqnya an alihati dengan sesuatu yang asing, anta. Kenapa anta dianggap asing? Karena yang namanya khabar tidak ada amalan sama sekali pada mubtada, sehingga dianggap asing. Beda halnya kalau antum jadikan anta sebagai fa'il. Yang namanya fi'il, isim fa'il dengan fa'ilnya bukan perkara yang asing karena dia beramal pada fa'il ini. Iya kan? Maka dia dipisahkan oleh anta, cuma pemisahnya bukan pemisah yang asing, karena anta sebagai fa'ilnya raghib, raghib beramal pada anta, sehingga meskipun dipisahkan antara raghib dengan apa muta'allaqnya an alihati, maka tidak mengapa. Nah, itu tidak mutlak ya. Mungkin kalau pada contoh aqaimun zaidun bisa, zaidun itu mubtada khabar ya, karena enggak ada di situ apa penghalang yang di, yang menghalang itu membawa, dibawa kepada perkara itu. Siapa yang paham enggak? Tadi mubtada' enggak beramal pada khabar. Apa? Enggak, khabar tidak beramal pada mubtada', bukan mubtada' enggak beramal pada khabar. Khabar tidak beramal pada mubtada'. Apa? Mubtada'nya tidak beramal. Khabar tidak beramal pada mubtada', ya itu. Kan menurut pendapat golongan yang pertama itu harus sifat khabar kan? Enggak boleh. Kenapa? Karena konsekuensinya akan memisahkan khabar ini dengan muta'alaqnya an alihati dengan satu misah yaitu mubtada'. Mubtada' ini baik khabar dianggap terangkat asing. Kenapa? Karena khabar tidak ada amalan pada mubtada'. Enggak sebaliknya, kalau mubtada' ada amalan pada khabar kan? Tapi kalau untuk menjadikan rakib sebagai mubtada', antanya sebagai fa'il, maka enggak mengapa rakib dipisahkan dari an alihati muta'alaqnya dengan anta. Kenapa anta ini tidak asing bagi rakib? Karena di fa'ilnya. Rakib beramal pada anta. Paham enggak? Nah, paham. Ya. Ini faedah dari beliau rahimahullah. Di antara contoh yang lain juga ada di sini. Wa nadhiru al-ayah al-karimah fi hadha wa fi adami sihhati takhrij ala taqdimi wa ta'khir qawlu syair fa khairun nahnu fi syahid raqam 40 al-ati wa min dhalika aydan qawlu syair. Contoh dari ucapan penyair dari tidak bolehnya, ya tidak bolehnya wasf dijadikan sebagai apa? Khabar muqaddam mesti dia dijadikan mubtada, adalah ucapan penyair. Amunjizun antum wa'dan wasittu bihi am iktafaitum jami'an nahja urqubi. Ya. Amunjizun antum wa'dan wasittu bihi am iktafaitum jami'an nahja urqubi. Apakah engkau adalah seorang yang menepati, apakah kalian adalah seorang yang menepati janji yang aku percayai, atau kalian mengikuti jejak nahja, jalannya urqub. Urqub apa? Binatang apa? Oh, kisah ya, kisah orang yang dijadikan permisalan dalam hal melanggar janji. Iya, ya. Hasan, dicek lagi tuh. Nah, di sini enggak boleh munjiz antum jadikan sebagai apa? Sebagai apa? Khabar muqaddam. Konsekuensinya tadi menghalangi antara munjiz dengan muta'alaknya atau ma'mulnya wa'dan dengan antum, sesuatu yang ajnabi khabar, dengan antumnya itu mubtada'. Ya, syarifam itu. Khalilayya, contoh yang lain. Khalilayya ma wafin bi'ahdi antuma id lam takuna li 'alaman uqati'. Ya. Khalilayya wahai dua temanku, teman dekatku, ma wafin bi'ahdi antuma, tidaklah kalian berdua memenuhi janjiku. Id lam takuna, tatkala kalian berdua tidak menjadi penolongku atas orang yang aku musuhi atau aku putus hubungan. Ini juga sama, enggak boleh. Ya. Fama basitun khairan, ini juga fama basitun khairan. Wala dafi'un adzan 'anil nasi illa antum ala darimi. Ini sini basitun khairan. Ya, mana di sini fa'ilnya basit? Itu antum, illa antum ala darimi. Disebutkan di sini wala yajuzu fi bait min hadhihi al-abyat ats-tsalatsa, tidak boleh pada bait dari tiga bait ini an taj'al al-wasfa khabaran muqaddam, untuk kau jadikan sifatnya sebagai khabar muqaddam kemudian marfu setelahnya sebagai mubtada muakhar, tidak boleh. Kama la yajuzu dhalika fi syair al-ati 'ala ma sata'rifu, sebagaimana tidak diperbolehkan pada syair yang akan datang. Ya anna yalzam 'ala dhalik, ya karena kelazimannya, lihat an yafuta at-tatabuq bainal mubtada wa khabaru, akan hilang yang namanya keselarasan antara mubtada dan khabar, hilang. Iya kan? Coba amunjizun antum, kalau antum jadikan munjiz sebagai khabar, antum sebagai mubtada, antumnya jamak, munjiznya apa? Mufrad. Bisa enggak? Nah, bisa. Ah itu. Ya, tapi kalau dari mubtada bisa kan seperti fi'il. Munjiz seperti fi'il persis. Hilang tatabuknya. Wa huwa syaratun labudda min. Dan tatabuk bainal mubtada wal khabar adalah syarat yang mesti ada pada mubtada dan khabar. Ya. Wasafnya mufrad, dhamir baridnya musanna. Fainal wasaf mufrad wa dhamir al-baris li musanna wa lil jama'. Amma ja'ala dhamir fa'ilan, adapun kalau kau jadikan dhamir fa'il maka tidak ada larang di situ. Karena fa'il yajib ifrad wa amilih, wajib untuk ambilnya dimufradkan. Nah, insyaallah jelas. Kemudian mana tadi? Wa za'ama itu. Ai itu ya. Atau saya loncat. Wa dhahaba itu kedengarannya. Wa dhahaba al-Akhfash wal Kufiyun ila 'adam ashiradi dzalik. Sedangkan al-Akhfash dan orang-orang Kufah berpendapat kepada tidak dipersyaratkannya ya hal itu. Yaitu apa? I'timad kepada nafiyati sifam. Fajazu, sehingga mereka membolehkan qa'imun az-zaidani, untuk di situ dijadikan qa'im sebagai mubtada, az-zaidan sebagai fa'il, sadda masadil khabar. Wa ila hadha asyara al-musannif fi qawlih, kepada inilah musannif mengisyaratkan dengan ucapannya, wa qad yajuzu nahu fa'izun ulur rasyad. Wa qad yajuzu nahu fa'izun ulur rasyad. Ay wa qad yajuzu isti'malu hadha al-wasf mubtadan min ghairi an yasbiqahu nafyun aw istifhamun. Yani terkadang boleh digunakan wasaf ini sebagai mubtada tanpa didahului oleh nafi ataupun istifham. Ya. Istifham ya. Wa za'ama al-musannif anna sibawayhi yujizu dhalika 'ala dha'fin wa mimma warada minhu qawluhu fa khairun nahnu 'inda an-nasi minkum idza da'iya al-muthawwibu qala ya la. Musannif yaitu siapa? Ibnu Malik menyangka bahwasanya Sibawaih membolehkan hal itu. Hal itu apa? Wasaf datang sebagai mubtada tanpa bersandar kepada istifham dan nafi. Ala dha'fin, tapi menurut pendapat yang dha'if, lemah, tapi boleh, ini yang paling lemah gitu. Wa mimma warada minhu, dan di antara yang datang dari syahid ya, adalah ucapan penyair, dari syahidnya adalah ucapan penyair, fa khairun nahnu 'indan nasi minkum. Idza da'i al-musawwib qala ya la fa khairun nahnu, apa artinya khair? Isim tafdhil, karena dari ada minnya ya, fa khairun nahnu, kami lebih baik di sisi manusia dari kalian. Idza da'i al-musawwib, ketika seorang penyuruh mengulang-ulang seruan dengan berkata ya la, wahai fulan, maksudnya ya la itu ya fulan, ya li fulan, maksudnya ya la itu ya li fulan. Banyak bala tentaranya, banyak apa? Pengikutnya, kaumnya memiliki kekuatan. Ketika dipanggil, wahai kaumku, bangkit semua mereka. Di sini apa? Syaitnya khairun. Ya, di sini khairun. Sifat sebagai mubtada merafakan nahnu. Sebagai fa'ilnya, sadda masadal khabar. Tanpa bersandar khair kepada istifham atau nafi. Adapun kalau misalkan antum istifhamnya itu ditakdirkan boleh. Tanpa ada perselisihan seperti qa'imun az-zaidani dimahdzufkan boleh, karena membuang isim istifham sering terjadi ya. Jadi qa'imun az-zaidani misalkan, madrubun az-zaidani boleh, itu bersandar hukumnya. Fa khairun mubtada, maka khair mubtada, wa nahnu fa'ilun sadda masdar khabar, dan nahnu adalah fa'il sadda masdar khabar. Walam yasbiq khair nafyun wala istifham, dan khair tidak didahului oleh nafi ataupun istifham. Waju'ila min hadha qawluh, dijadikan pula pada macam ini, yaitu tidak disebutkannya ataupun disebutkannya wasaf sebagai mubtada tanpa bersandar kepada istifham dan nafi, ucapan penyair yang lain, khabirun banu lihbin falataku mulghian maqalat lihbi idha tayru marrat. Ya, siapa yang tahu artinya? Apa maksudnya? Khabirun banu lihbin falatakum mulghian maqalat lihbi idza tayru marrat. Apa dia? Eh? Tahu. Hif. Ya. Maksudnya apa, ada burung yang lewat? Ya, san. Khabirun banu lihbin falatakum mulghian maqalat lihbi idza tayru marrat. Ya, khabir, berpengalaman banu lihbin. Fala takumul ghian, maka janganlah engkau mengabaikan ucapannya seorang dari Bani Lihbi. Tatkala burung itu lewat, tatoyur dia. Pandai tatoyur. Orang jahiliyah. Syaitnya mana sini? Khabirun Banu Lihbin. Khabirun Banu Lihbin. Fa khabir mubtada wa Banu Lihbin fa'il sadda masaddal khabar. Ini insyaAllah jelas. Kemudian, ya sebelum dilanjut, kalau ada yang mau ditanyakan. Di sini juga ada panjang, itu nantilah insyaAllah. Ya, sebelum lanjut ada yang mau disampaikan. Ya. Wa tsani mubtada wa sal wa dzal wasfi khabar in fi si wal ifradi tibqan istaqarr. Wasani mubtadan. Yang kedua adalah mubtada. Wadal wasu khabar. Dan sifat ini sebagai khabarnya. Infisi wal ifradi tibqan istaqar. Wasani mubtada, yang kedua mubtada. Dan sifat ini sebagai khabarnya. Paham? Wasani mubtada yang kedua. Yang kedua itu yang disebut yang kedua. Sebagai mubtada. Dan sifat ini sebagai khabar. Infisi wal ifradi tibqan istaqar. Kita lihat di sini maknanya. Al-wasfu ma'al fa'il. Imma an yatatabaqa ifradan aw tasniyatan aw jam'an aw la yatatabaqa wa huwa qisman mamnu' wa jaiz. Wasaf bersama fa'il ada kalanya tatabaqa, selaras dalam hal mufrad, musanna dan jamak, dan terkadang tidak selaras, berbeda dalam masalah mufrad, musanna dan jamaknya. Wa huwa qisman, dan itu ada dua macam. Mamnu' wa jaiz. Yang tidak selaras dalam hal mufrad, musanna dan jamaknya ada dua macam, ada yang mamnu' dilarang, ada yang boleh. Fa in tatabaqa ifradan nahu, adapun kalau cocok dalam hal mufradnya, contoh aqaimun zaidun jaza fihi wajhan. Maka diperbolehkan di situ dua sisi. Ahaduhuma an yakuna al-wasfu mubtada. Yang pertama agar wasfnya di'irab sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu fa'il sadda masdar al-khabar, dan setelahnya fa'il yang menutupi posisi khabar. Wa tsani, sisi i'rab yang kedua, an yakuna ma ba'dahu mubtada mu'akharan wa yakuna al-wasfu khabaran muqaddama. Agar yang setelahnya di'irab sebagai apa? Mubtada mu'akhar. An yakuna ma ba'dahu mubtada mu'akhar, dan wasfnya sebagai khabar muqaddam. Contoh ucapan Allah Ta'ala, aradhibun anta an alihati ya Ibrahim. Hanya saja contoh ini sudah dikritik kita tadi kan. Tidak bisa yang sahih, hanya boleh padanya satu sisi saja. Karena ada penghalang di situ. Sudah kita baca tadi. Fayajuzu an yakuna aradhibun mubtada. Boleh kata beliau, aradhib dijadikan sebagai mubtada. Tapi ini lemah, tidak boleh. Yang rajih. Wa anta, adabun anta fa'il sadda masdar khabar. Fa'il yang menutupi posisi khabar. Wa yahtamil an yakuna anta mubtada mu'akhar. Dan juga memungkinkan untuk anta dijadikan mubtada mu'akhar. Ini pendapat yang lemah ya. Wa raghib, kemudian raghib khabar muqaddam. Sudah kita lewatkan penjelasannya tadi. Ya, saya enggak boleh. Wal awwalu fi hadhil ayah, fi hadhil ayah aula. Wal awwal fi hadhil ayah aula. Yang pertama yaitu menjadikan raghib sebagai mubtada dalam ayat ini itu lebih utama. Lianna qawlahu an alihati ma'mul li raghib. Karena ucapannya penyair atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. An alihati, ataupun ucapannya Nabi Ibrahim, hikayah tentang ucapannya Nabi Ibrahim, an alihati ma'mul dari raghib, fala yalzam fil wajhil awal al-fasl bainal amil wal ma'mul bi ajnabi. Nah itu. Karena ucapannya an alihati itu ma'mul dari raghib. Ma'mul dari apa? Raghib. Fala yalzam fil wajhil awal, tidak ada kelaziman pada sisi yang pertama yaitu menjadikan raghib sebagai mubtada. Tidak ada kelaziman yang tidak bagus, yaitu adanya al-fasl, pemisah antara amil dan ma'mulnya dengan kata yang asing. Lianna anta ala hadha taqdir, karena anta di atas penakdiran yang ini, yang pertama tadi, ala hadha taqdir fa'il sebagai fa'il dari raghib, falaysa bi ajnabi minhu, dan fa'il bukanlah ajnabi baginya, ya, bagi wasaf tadi, ya, sebagai mubtada. Kemudian wa amma 'ala al-wajhi tsani, adapun di atas sisi yang kedua, fayalzam fihi, ada kelaziman yang tidak bagus, yaitu adanya pemisah antara amil dengan ma'mulnya dengan ajnabi. Lianna anta ajnabi, karena anta ajnabi, ya, min raghib, dari raghib, 'ala hadha taqdir, ya, atas penakdiran ini, ya, sudah kita lewatkan tadi. Lianna mubtada, karena dia mubtada, falaysa li raghib 'amalun fihi, tidak ada raghib amalan pada mubtada. Lianna khabar, karena dia raghib sebagai khabarnya, tidak ada amalan bagi mubtada. Wal khabar la ya'mal fil mubtada ala sahih, dan khabar tidak bisa beramal pada mubtada menurut pendapat yang sahih. Di sini juga saya tertengah kaki panjang ini. Panjang sekali. Kata beliau, hauna salah satu umur nuhibu anunabbihaka ilaiha. Di sini ada tiga perkara yang saya ingin ya ingatkan kepadamu. Bagus, sudah panjang ini rahasianya gitu, mengapa demikian? Lalu sendiri aja ya. Wa in tabaqa tasniyatan nahu, adapun kalau sama antara mubtada dengan khabar dalam masalah tasniyahnya, contoh aqaiman az-zaidan atau jamak, contoh aqaimun az-zaidun, fama ba'da al-wasfi mubtada, maka setelah wasfnya itu mubtada, wal wasfu khabar muqaddam, dan wasfnya mesti i'rabnya sebagai khabar muqaddam. Wa hadha ma'na qaulil musannif wa tsani mubtadan wa dhal wasfi khabar. Ya. Inilah makna ucapan musannif wa dza wa tsani mubtadan, maksudnya mubtadaun. Ya, di situ mubtadan. Ya. Apa tanda rafa'nya itu mubtadan? Seperti ma'nan gitu loh. Bama muqaddara berarti ya. Alamat alif al-mahdhuf lil tawsiqaini, ini juga lil tiqai as-sakinah, ini juga. Mubtadan mungkin loh yang lain. Biasanya mubtada ya, karena mubtadan. Ya. Wasani mubtadan wadhal wasfi. Nah, ini yang dimaksud dengan ucapan beliau. Yaitu apabila sama antara mubtada dan khobar dalam hal musanna dan jamak, maka wasofnya harus dijadikan sebagai khobar. Wasof yang musanna ataupun yang jamak itu harus dijadikan sebagai khobar. Ini maksud dari ucapan beliau. Wasani mubtadan wadhal wasfi khobar. Ya. Ila akhiril bait infisi wal ifrad, ah itu. Apabila pada selainnya mufrad tibqan istaqar, maksudnya ada mutabaqah. Pada selain mufrad apa? Selain mufrad ya musanna dan jamak. Apabila pada selain mufrad ada kecocokan terjadi istaqar. Tibqan hal dari dhamir musattir yang ada pada istaqar al-ati. Istaqar itu fi'il syarat. In istaqar ya tibqan fi siwal ifrad gitu. In istaqar tibqan fi siwal ifrad wa tsani mubtadan, dan yang kedua itu harus i'rab sebagai mubtada. Ya. Wa dzal wasfu khabar, dan khabar ini harus i'rab sebagai khabar, atau wasf ini harus i'rab sebagai khabar. Kapan? Apabila terjadi ya adanya kecocokan, keselarasan pada selainnya mufrad, seperti musanna dengan musanna, jamak dengan jamak. Contohnya tadi, aqaimani az-zaidan, aqaimani az-zaidani. Di sini az-zaidani yang keduanya wajib dijadikan sebagai mubtada, dan qaimannya wajib dijadikan sebagai khabar wasfnya. Kenapa? Karena keduanya ada mutabaqah pada selain mufrad. Ada tatabuk, kesesuaian pada selain mufrad. Enggak boleh qaiman antum jadikan sebagai apa? Mubtada. Ya, karena dia dimusanakan. Iya. Enggak bisa dia ketika itu menduduki posisi fi'il. Kalau ada yang mufrad itu dia menduduki seperti kedudukan fi'il, sehingga dia beramal. Kalau sudah dimusanakan kan tidak seperti fi'il lagi ya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin itu rahasianya nanti kalau seterusnya waktu. Ya. Ai wasani yani wasani wa huwa ma ba'da al-wasf, yang kedua adalah yang setelah wasf itu i'rabnya sebagai mubtada wal wasfu khabarun, dan wasfnya khabar ya muqaddam. Kapan itu? In tatabaqa fi ghairil ifrad, ketika adanya tatabuk pada selain mufrad, yaitu pada musanna dan jamak. Hadza ala masyhur min lughatil arab, ini menurut yang masyhur dalam bahasa Arab. Wa yajuzu ala lughati akaluni al-baraghith an yakuna al-wasfu mubtadan mubtada'an. Ya. Boleh di atas sisi bahasanya akaluni al-baraghith untuk wasf ini dijadikan sebagai mubtada. Wa ma ba'dahu fa'il, dan yang setelahnya fa'il adhana'ani khabar, yang mencukupi dari khabar. Itu lihat dalam catatan kaki. Lughah al-baraghith, lughah akaluni al-baraghith adalah lughatu tayyi atau azad shanu'ah. Lughah akaluni al-baraghith adalah lughahnya tayyi ataupun azad shanu'ah. Shanu'ah. Wa fi i'rabiha madhhab, terkait dengan i'rabnya akaluni al-baraghith itu ada tiga madhab. Yang pertama al-baraghith, tiga sisi. Al-baraghith bisa di'rab sebagai fa'il, akaluni al-baraghith. Sisi yang pertama, baraghith di'rab sebagai fa'il, akala. Wal wawu, wawu yang ada pada akalu itu adalah yadulu 'alal jama'ah, hanya huruf saja yang menunjukkan kepada jamak, bukan apa? Bukan fa'ilnya. Sisi yang kedua, wawunya fa'il, akaluni, wawunya fa'il dari akala. Wal baraghith badal dari wawu, Yang ketiga al-waw fa'il. Wawunya fa'il. Ya. Kemudian akala fa'ilu akala, wawu fa'ilnya akala, wal baraghith mubtada muakhar. Ya. Baraghithnya mubtada muakhar. Jadi aslinya fa'al baraghith akaluni gitu. Wal khabar muqaddam, khabar muqaddamnya jumlah akaluni. Nah, itu sisi i'rabannya. Jadi tadi aqaiman az-zaidani kalau di sisi apa? Logonya akalunil baraghith isa. Ya. Boleh. Dia qaiman dijadikan mubtada, az-zaidan sebagai apa? Fa'ilnya boleh. Kemudian wa ma ba'dahu fa'ilah. Wa in lam yatatabaqa wa huwa qisman. Ya, dikit lagi. Wa in lam yatatabaqa wa huwa qisman, adapun kalau antara mubtada dan khabarnya tidak selaras dalam musanna dan jamak. Wa huwa qisman, maka ada dua bagian, mumtani' wa jaiz. Yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh. Kama taqaddam fi misalu al-mumtani', sebagaimana yang telah lewat. Contoh yang tidak boleh adalah aqaimani zaidun. Enggak boleh ini, kalimat ini enggak boleh, keliru salah. Aqaimani zaidun. Ini kan enggak tatabuk kan zaidunnya mufrad, qaimannya apa musanna, ini enggak boleh. Surahnya seperti enggak boleh. Wa aqaimuna zaidun, ini pun enggak boleh. Zaidunnya mubtada, zaidunnya mufrad, qaimunnya jamak enggak boleh. Dibolak-balik enggak boleh. Apakah kamu jadikan qaimnya mubtada atau khabar, enggak boleh. Fahadha tarkib ghairu sahih, susunan ini tidak benar. Wa mithalul jaiz, contoh yang boleh, aqaimun az-zaidani. Aqaimun az-zaidani. Wa aqaimun az-zaiduna. Wa hina idzin, nah ketika itu yata'ayyan an yakuna al-wasfu mubtada. Mesti harus wasfnya dijadikan sebagai mubtada. Dan setelahnya sebagai fa'il yang menutupi khabar. Kenapa? Tidak boleh di situ qaim sebagai khabar. Karena yang namanya khabar harus ada tatabuk. Iya kan? Di sini qaimnya mufrad, zaidannya apa? Hah? Mutsanna. Iya kan? Qaimnya mufrad, zaidunnya jamak, enggak boleh. Sehingga dalam contoh ini aqaimun az-zaidani dan aqaimun az-zaiduna wajib qaim dijadikan mubtada. Enggak boleh sebagai khabar. Kenapa? Karena qaim mufrad, zaidan, mutsanna, zaidun jamak. Berbeda dengan kalau aqaimun zaidun, bisa dua-duanya, iya kan? Ah, itu dicatat yang itu bagus tuh penjelasan Syekh Muhammaduddin. Rinciannya dari beliau. Ya, coba kita baca meskipun satu ya. Dapatnya sisa waktu biar enggak terlalu banyak fajirnya. Ya, semakin yang telat semakin banyak suratnya. Nanti kalau sudah selesai semua, nah, nanti kita ada yang kita putus dari bait yang berapa gitu. Nanti ada waktu tertentu untuk ulang dari awal semuanya. Hauna tadi faham ya, wasani mubtadan wadhal wasu khabar in fi si wal ifradi tibqa li saqar. Jawab innya mahdhuf. Gimana? Syah, paham ya syah ya. Ya, fasani mubtadan. Mubtada maksudnya mubtadan, mubtada. Dijadikan seperti semangkus ya. Mubtadan. InsyaAllah kita cek lagi. Ha huna thalathatu umurin nuhibu an nunabbihaka ilaiha. Di sini ada tiga perkara yang saya ingin untuk menjelaskannya kepadamu atau mengingatkan engkau tentangnya. Al-awwal, yang pertama, lihat, annahu la yanhasir jawazul wajhaini fi an yatatabaqa al-wasl wal-marfu wal-marfu ifradan. Ha, ini. Fal mithlu ma idza kana al-wasl mimma yasay fi al-mufrad wal-musanna wal-jam' wa kana al-marfu ba'da wahidan minha. Nahu aqatilun zaidun, wa nahu ajarihun az-zaidani, wa nahu asadiqun al-muhammadun. Yang pertama adalah bahwasanya lain hasir, tidak terbatas bolehnya dua sisi itu pada keadaan di mana antara wasf dan marfu'nya itu sama-sama mufrad. Kita kan tergambar seperti itu ya, seolah-olah yang boleh dengan dua sisi ketika keduanya sama-sama mufrad. Aqaimun zaidun, boleh qaimun sebagai apa? Mubtada, boleh pula khabar muqaddam. Iya, iya kan? Ternyata ada suar yang lain, bisa, boleh padanya dua sisi. Bal mitluhuma idza kana al-wasfu mimma yasawi fihi al-mufradu wal musanna. Bahkan yang semisal itu juga, ini boleh apabila wasfnya adalah di antara wasf yang boleh digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Kan ada wasf yang dia boleh digunakan untuk mufrad, musanna dan jamak. Wa kana al-marfu' ba'dahu wahidan minha, kemudian yang marfu'nya satu dari yang tiga itu, marfu'nya mufrad atau musanna atau jamak. Contoh aqatilun zaidun, Aqatilun Zaidun. Contohnya lain, Ajarihun Az-Zaidani. Al-Sadiqun Al-Muhammadun. Boleh ini dengan dua sisi. Aqatilun Zaidun. Kalau Aqatilun Zaidun mungkin jelas ya. Antum boleh jadikan Aqatil Mubtada atau Khabar Muqaddam. Demikian pula Aqatilun misalkan Az-Zaidani. Boleh dibolak-balik juga. Ajarihun Az-Zaidani. Boleh antum jadikan Jarih Mubtada. Zaidan Fa'il atau Jarih Mubtada Khabar Muqaddam. As-Sadiqun Al-Muhammadun. Ini juga boleh dengan dua sisi. Kenapa? Karena contoh Qatil, Jarih, Sadiq, dan yang sewajan dengan itu biasanya adalah sifat yang bisa digunakan untuk apa? Mufrad, mutanad dan jama'. Wal malaikatu ba'da zalika zuhir. Malaikat jama' atau mufrad? Jama' kan? Wal malaikatu ba'da zalika zuhir. Ya, cukup. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.